bikin beta sampai basah begini. Masih kecil, kincing merah di paku mama. Menangis banyak, mama bujuk, emaknya. Mama, sapu-sapu di kepala. Menangis pak Dede, tembak batin, mama.